Apakah ini yang ku rasa yang membuatku terbuai? Seandainya dapat ku jelaskan, apakah ini yang membuatku ingin mengatakan semua rahasia kepada dunia? Dimana ku kini berada, emosi dan rasa ini semakin jauh membawaku. Perlahan ku coba mengerti, namun mengapa begitu enggan untuk mengaku perasaan ini? Keajaiban dunia, dimana ku kini berada, emosi dan rasa ini semakin jauh membawaku. Saat ini aku berdiri di tengah emosi rasa, dan perlahan ku pun mengerti, tak perlu lagi mencari alasan untuk mengingkari perasaan ini, perasaan ini, perasaan cinta ini.